sejak kau tinggalku sendiri. Kemana kan ku cari sayang, kemana kau pergi. Aku kan menunggu sayang, Irna. Asalkan engkau di sampingku, rindu dia mendengar hatiku yang sunyi. Kapankah kembali sayang? Kapankah kembali? Engkau di sampingku, rindu yang mendendam di dalam hatiku yang